Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amunu taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fain astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhtathatuhah fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhat talabah rahimani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas, membaca hadisnya As-Sa'ib Al-Mahzumi yang menceritakan tentang na'am barakallahu fikum enam kisah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bertemu dengan beliau na barakallahu fikum. Ya, ketika terjadi Fathu Mekah na barakallahu fikum. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, disambut dengan meriah, disambut dengan hangat pertemuan tersebut. Na barakallahu fikum. Ya kan fitin rahmallahu rahmakum jami'an barakallahu fikum. Dengan ungkapannya beliau na'am barakallahu fikum marhaban bi ahi wa syariki. Na'am. Selamat datang na'am barakallahu fikum saudaraku dan sekutuku. Na'am. Ya kan fitin rahmallahu jami'an barakallahu fikum. Dari sini hadis ini diambil na'am faedah oleh al-mu'allif rahimahu ta'ala. Isbatu syarik, ya, menetapkan nam syarik persekutuan. Ya kalau ini fitin rahimahul warahmatullahi wabarakatuh dan diambil hukum dari situ bolehnya ittikhadus syarik, ya, bolehnya nam barakallahu fikum, ya, menjadikan orang lain sebagai sekutu di dalam apa? Di dalam mengerjakan hal-hal, ya, yang bermanfaat sifatnya maliyah atau akad. Ya kan fitin rahmil warahmatum jami'an barakallahu fik. Ya tamlik atau akad. Ya kan fitin rahmil warahmatum jami'an barakallahu fik. Nah, di situ ya kan rahmakumullah tergambar bahwasanya Rasul SAW melakukan hal itu. Ya kan fitin rahmil warahmatum jami'an barakallahu fik. Maka boleh bagi kita na'am barakallahu fikum ya melakukan demikian pula. Ya. Yeah. Pertanyaannya itu kan dulu. Ya, yeah, sebelum beliau diutus jadi Nabi alaihi salatu wasallam. Na barakallahu fikum. Ya. Yeah. Maka kita jawab na barakallahu fikum dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam marhaban bi ahi wa syariki, itu mengandung ikrar, ya. Yeah. Mengandung penetapan, ya. Yeah. Bahwasanya na barakallahu lafaz tersebut sabit dan boleh, yeah. Yang apa na'am barakallahu fikum mengandung hukum bolehnya na'am barakallahu fikum melakukan demikian. Ya kan fitnah rahmallahu rahmakum jami'an barakallahu fikum. Ditambah lagi ternyata na'am barakallahu fikum ba'dal bi'tsah, setelah diutusnya beliau, para sahabat pun melakukan demikian. Dan yang ini yang akan kita bahas nanti, ya, yeah. Yang akan kita bahas na'am barakallahu fikum perbuatan sahabat yang melakukan tasyrik, ya, persekutuan. Ya. Ikhwan fillah, rahimakumullah jami'an. wa barakallahu fikum. Tapi sebelum kita bahas, kita baca dulu hadisnya. Nah, barakallahu fikum, hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Nah, hadisnya As-Sa'ib Al-Mahzumi. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang pakai kacamata. Semua yang pakai kacamata berdiri. Nah, baca hadis. Ada berapa orang? Masya Allah, barakallahu fiik. Yang satu kelas. Kelas Tahosus 3. Atau kata Tahos. Kismuddin 3. Satu kelas. Semuanya. 10 orang ya. Nah, barakallahu fiik. Ada ya. Kismuddin 2. Semuanya sekelas. Kismuddin 2 itu kan 22 ya. 22 atau masih? Masih 22 apa? Sudah berkurang? Nah, sedikit. Kismuddin 1. Nah, logo 2. Banyak ini. Logo 1. Alhamdulillah. Hadis yang ke-844. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Qala Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, ishtaraktu ana wa Ammarun wa Sa'dun fima nusibu yawma Badrin. Saya, kata ibn Mas'ud, dan Ammar bin Yasir serta Sa'd ibn Abi Waqqas. Nah, warakallahu fikum. Istaroka. Melakukan perjanjian persekutuan. Nah, warakallahu fikum. Khanifitun rahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan untuk berserikat pada sesuatu yang akan mereka dapatkan. Pada perang Badar. Khanifitun rahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin amarakulam kita bahasakan ya. 3 orang langsung. Nanti kalau kita dapat, ya kita bagi bersama ya. Gitu. Baik, dapat sesuatu amarakulam, kita bagi bersama. Ikhwanibitin rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian barakulah fikum. Ini namarakulah fikum. Ya, terjadi sebelum adanya nam aturan berkaitan dengan wanita. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani rahimakum jami'an, barakallahu fikum, sehingga prajurit, nah, barakallahu fikum, atau orang yang, nah, barakallahu fikum, berjihad ya, bisa mengambil sesuatu yang ia dapatkan dari namarakulafikum musuhnya. Adapun setelah namarakulafikum, setelah turun aturan, aturan berkaitan dengan ghanimah, maka itu semua namarakulafikum diserahkan kepada pimpinan dan secara syar'i pimpinan akan membagi ghanimah tersebut menjadi lima. Lima bagian. Terkait dengan namarakulafikum, akdul istirak yang terjadi antara Ibnu Mas'ud, kemudian Ammar bin Yasir, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini aku telah melarah mengucapkan para kalafikum. Ternyata nama para kalafikum dari enam hasil yang mendapatkan asir yaitu tawanan itu Sa'ad bin Waqqas. Sementara nama para kalafikum Ibn Mas'ud dan Ammar bin Yasir tidak dapat. Ya kan ini telah melarah mengucapkan para kalafikum. Maka amarakallahu fikum, Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan amarakallahu fikum dua tawanan yang didapat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dibagi menjadi tiga untuk tiga orang. Kan ini dikatakan amarakallahu fikum oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Yaqulu Abdullah bin Mas'ud annahu ishtarakahu wa Ammar wa Sa'ad fima yusibuna yaum Badr fa asabu asra ja'a Sa'dun bi asyirin na'am wa raqab wa lam ya'ti Ibnu Mas'ud wala Ammarun bi syai' na'am wa raqab. Kata beliau, fabina'an ala akdi syarikah yakunul asiraini bainahum aslasan likulli wahidin sulusa asirin. Kemudian dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasanya na'amarakallahu fikum Ibn Mas'ud, Ammar, dan Sa'ad Ibn Abi Waqqas, mereka berserikat pada apa yang mereka dapat pada perang Badar. Maka datanglah Sa'ad Ibn Abi Waqqas dengan membawa dua orang tawanan. Sementara Ibn Mas'ud dan Ammar tidak membawa apapun. Berdasarkan hal ini, berdasarkan akad syarikah ini, maka dua tawanan tersebut dibagi di antara mereka menjadi tiga bagian. Sehingga masing-masingnya mendapatkan 2/3 dari namarakallahu fikum budak tadi. Jadi budak tadi namarakallahu fikum, satu orang dapat 2/3 dari dua budak. Namarakallahu fikum. Kan ini tentang musim barakallahu fikum. Nah ini untuk menolak mukmujuan para kalafikum, sebelum terjadi yang namanya sebelum turun ayat yang berkaitan dengan apa, dengan ghanimah. Kan ini untuk mukmujuan para kalaf. Almim ghanimah na amara kalafikum, apa yang ada di tangan orang-orang kafir harbi, na amara kalaf yang merangi, kaum muslimin itu halal bagi kaum muslimin. Na amara kalafikum. Pedangnya, namarakulafikum, semua apa yang ada padanya, namar halal. Ketika terjadi perang dan mereka kalah, namarakulafikum, maka apa yang ada pada mereka dari harta, itu punyanya kaum muslimin. Namarakulafikum. Dulu, langsung namarakulafikum dari pasukan itu, mengambil apa yang apa, yang ada pada mereka. Namarakulafikum. Kalau mereka tertawannya, ditawan, sebagai budaknya mereka. Kan itu ya. Ya kalau fitnah melarang makmum. Kalau mereka terbunuh, apa yang ada padanya itu punyanya apa? pasukan atau tentara yang apa yang bunuh tadi. Anyway, entah itu senjata, entah itu apa saja yang dari yang dibawa oleh musuh tadi itu halal. Nah, barakallahu fiik. Ya kan ibit entah melorahmukum cain barakallahu. Hal itu karena mereka memusuhi Islam. Ya, yeah. Hal itu karena musuh Islam. Dan ini termasuk salah satu khosais ya yeah, daripada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan umat ini. Nah, barakallahu. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum, Rasul mengatakan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Ya. Yeah. La yu'tahunna ahadun min nabiy min anbiya'i min qabli. Ya. Yeah. Aku diberi 5 perkara. Ya, yeah. Yang tidak diberikan kepada seorang pun dari kalangan nabi sebelum. Ya. Yeah. Kata beliau waju'ilat di antaranya waju'ilat liyal. Ya. Ya, waj apa? Wajilat yal maghanim. Au kama qala na'marakallahu fikum. Ayo, wa ukhillat yal maghanim. Na'marakallahu ghanaim. Dan dihalalkan untukku ya harta rampas. Nih, ya kan fitnah tahmilu rahmukum jazakallahu barakallahu fikum. Yang sebelumnya yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus yang namanya ghanimah itu lillah. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kan ibn rahmin wa rahmakumullah. Sampai dikisahkan dalam kisahnya Nabi Yusuf bin Nun. Ketika mereka na'amarakallahu fikum. Ya, berhasil mengalahkan orang-orang kafir. Kan ibn rahmin wa rahmakumullah. Dalam perangan yang luar biasa. Di mana saat itu matahari ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak pernah ditahan kecuali hari itu. Tidak pernah ditahan kecuali hari itu. Karena dulu aturannya kalau sudah perang, gitu ya. Malam sudah selesai nomor kalau perang. Istirahat besoknya pagi perang lagi nomor kalau itu. Ya, kan ibu tentara makmum. Pas waktu itu perang sudah mau menang, matahari mau itu mau turun nomor kalau itu. Waduh, nomor maka Allah tahan sampai kemudian kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Musa bin Nun mendapatkan kemenangan. Di situ ya kemudian rahmatullahi rahmatullahi barakallahu fikum. Ya, didapatkan ghanimah yang sangat banyak. Di mana dulu ghanimah itu akan dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau Allah terima, ya, ghanimah itu akan datang api dan membakar ghanimah tadi. Ya, kemudian rahmatullahi rahmatullahi rahmatullahi ternyata nah, barakallahu fikum dikumpulkan. Kok gak datang-datang api? Nah, barakallahu fikum. Ternyata ada yang gulul. Ya, ada yang gulul. Gulul. Ya. Ada yang na'amarakallahu fikum nyembunyikan atau ngambil barang ghanimah tadi. Ya kan ibitin rahmatullahi rahmatullahi rahmatullahi rahmatullahi. Ya kan ibitin ya, sebongkah harta berupa emas sebesar kepala sapi. Na'amarakallahu fikum. Ya kan ibitin rahmatullahi rahmatullahi rahmatullahi. Baru kemudian dikumpulkan. Maka turunlah api dan makan itu. Itu dulu. Nah, barakallahu dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ya. Dan itu pada syariatnya nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah. Tapi nah, barakallahu fikum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diutus, nah barakallahu ghanimah itu halal untuk Rasulullah dan umatnya. Kalau ibn rahmah rahmukum jami barakallahu fikum. Waju'ilat wa ukhillat lil maghanim dihalalkan untuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang. Na'am barakallahu fikum. Nah, di awal rahmatullahi barakallahu fikum harta rampasan itu na'am barakallahu fikum ya yeah, diambil oleh pasukan. Pasukan ya yeah, dapat apa yang ada pada musuh itu ya diambil. Na'am barakallahu fikum. Untuk apa? Untuk na'am barakallahu fikum untuk pasukan tersebut. Termasuk ikhwan rahimahullah wa rahmakumullah. Kematian Abu Jahal. Nah, warakallahu fikum. Itu kan dibunuh oleh 2 orang. Ya. Mu'ad dan Mu'awid. Nah, warakallahu fikum. Kan ibu tentah menurah kemusyuan para kelas. Maka Rasul langsung memberikan apa yang dimiliki Abu Jahal kepada dua orang tadi. Ya, nawarakallahu. Apa yang ada pada Abu Jahal, ya itu mungkin amarakallahu fikum bajunya yang bagus gitu ya. Kan ibu tentah atau pedangnya atau apa saja yang ada langsung dikasih. Ya, tapi setelah datang amarakallahu ayat itu yaitu ayat nawarakallahu fikum dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa inna lillahi humusuhu wa li rasulihi wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Sampai turun ayat ini, maka ghanimah itu amarakallahu dikumpulkan semuanya kepada apa? Pimpinan. Ya, kepada pimpinan amarakallahu fikum nanti ya diambil sama amarakallahu fikum pimpinan ya. Barakallahu fikum seperlimanya dikasihkan kepada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Ya, lil apa la lillahi wa li rasulih ya. O walidil qurba ya. Wal yata wal masakin lam yasbil. Kan ini tentang menurut. Selebihnya yang apa yang empat bagiannya dikasihkan kepada barakallahu fikum ada harta sofi. Amarakallahu sofi beda lagi amarakallahu ada amarakallahu fikum amarakallahu fikum untuk pasukan yang berjalan untuk pasukan yang berkendaraan ya kan fitbah min orang makmur dibagi sesuai dengan kondisi mereka ketika mereka melakukan jihad fisabilillah yang berkendaraan dapat satu bagi apa tiga bagian enam yang berjalan kaki cuma dapat satu bagian ya kan fitbah min orang jami'an. Wa barakallahu fikum. Inna barakallahu fikum. Nah, pada hadis ini inna barakallahu fikum dikisahkan amarakallahu bahwasanya ya, Ibnu Mas'ud dan Ammar bin Yasir juga Sa'ad bin Abi Waqqas yastarikun. Ya, mereka berserikat. Ya, dengan apa yang akan mereka hasilkan di dalam jihad di medan Badar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah barakallahu fikum. Ya, ternyata na barakallahu fikum, ya. Sa'ad bin Abu Waqqas mendapatkan dua asir, dua tawanan sementara Ibnu Mas'ud dan Ammar tidak dapat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah barakallahu fikum. Bagaimana tara? Ya, akhirnya na barakallahu fikum, dua tawanan tersebut dibagi jadi tiga. Masing-masing dapat 2/3 bagian dari dua budak tadi. Nah, warakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Jadi kalau jadi warakallahu satu budak, 2/3 punyanya Ibnu Mas'ud misalnya ya, nah warakallahu fikum, 1/3 punyanya Ammar. Ya. Budak yang kedua, 2/3 punyanya Sa'ad bin Abi Waqqas, 1/3-nya kasihkan Ammar. Gitu ya. Nah, warakallahu fikum. Jadi masing-masing dapat 2/3. Nah, warakallahu fikum. Ya kan ini ditentah menyorah mengucapkan para kelas. Makanya nanti ya dari kondisi ini namor nanti ada munculnya mubaat ya. Ada munculnya mubaat namor kelas. Budak yang apa yang sebagiannya merdeka, sebagiannya masih budak namor kelas fikum. Ketika namor kelas fikum salah satu bagian dari syuraka tadi membebaskannya. Ada mubaat. Ya, kan ini ditentah menyorah mengucapkan para kelas fikum. Nah, dari hadis ini ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah jami'an diambil beberapa faedah. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah jami'an barakallahu fiik. Jawazul istiraq fi ma yaktasibu rajulani minal usra. Minal asra ya. Aw suyutin أو اختطاب من أسرى أو سيوط أو احتطاب أو حسيس أو غير ذلك. نعم ورقلاف. Boleh bersyirikat pada perkara yang diupayakan bersama. نعم ورقلاف. Oleh dua orang laki atau lebih baik dalam نعم ورقلاف tawanan. Ya, dalam hal ini mungkin amarakallahu budak ya, na'amarakallahu fikum. atau binatang buruan, atau mencari kayu, ikhtitab, atau mencari rumput, nam, hasis, atau yang lainnya. Ya kan ini tentah menawarah mengkumusian para kalam. Ya. Ikhwan fillah rahiman wa rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Boleh. Boleh yang semacam ini nah barakallahu. Apa yang disebutkan lima alif ini sekedar contoh wa ila khun rahiman wa rahimakum jami'an barakallahu fikum. Ya. Naam. Istirak ini nah barakallahu fikum mencakup yang disebutkan oleh lima alif di awal berkaitan dengan tamlik, al-imlak dan apa? Dan berkaitan dengan akad. Boleh. Jelas ya. Ya kan ini tentah melarah mukmin para kalafik. Nah, kalau berkaitan dengan milk nam kepemilikan amara kalafikum, seperti yang dicontohkan kemarin, ya dua orang yang berserikat dalam sebuah kepemilikan rumah misalnya amara kalafik. Kan ini tentah melarah mukmin para kalafik boleh. Atau contoh yang disebutkan di sini na'amarakallahu fikum, seorang na'amarakallahu fikum bersyarikat dalam kepemilikan na'amarakallahu sahaya budak na'amarakallahu boleh na'amarakallahu itu diambil dari konsekuensi hasil pembagian yang dibagikan pada masing-masing yang bersyarikat tadi, di mana enam dua orang budak dibagi tiga, konsekuensinya satu budak itu dimiliki oleh lebih dari satu orang. Kan itu ya, na'amarakallahu boleh. Baik bagiannya na'amarakallahu fikum seimbang atau sebagian lebih besar dari sebagian yang lain. Nah, seperti ini na'amarakallahu fikum. Pada satu budak na'amarakallahu ada bagiannya amar, ada bagiannya na'amarakallahu fikum saat binaf fokus. Nih. Dalam satu budak lagi ada bagiannya Amar Kelawi. Maksud ada sebagainya Amar bin Yasir. Ya kan ibn Rahmah. Dan bagiannya ya dinisbatkan pada satu budak ya Amar Kelawi. Bagian sebagian lebih besar dari sebagian yang lain. Ya, satunya dapat 2/3, satunya dapat 1/3. Ya kan ibn Rahmah. Kalau diakumulasikan semuanya Amar Kelawi masing-masing dapat 2/3 dari harta tadi. Jelas ya? Ya kan ini tentah melarah mukmin para kalaf. Nah, sehingga yang tentah melarah mukmin para kalafikum terkait nanti nama rokal hasil, ya hasil yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berserikat itu nam tergantung syarat-syarat mereka. Karena yang tentah melarah mukmin para kalafikum. Al-mustarikun orang-orang yang berserikat itu di dalam terkhusus dalam masalah na'amarakallahu fikum mengerjakan sesuatu misalnya kayu mencari kayu bakar ya. Itu khuntun rahmakum yakhtalif ba'duhum ba'd berbeda satunya ada yang semangat sekali ada yang satunya na'amarakallahu yo nggih satunya ada yang na'amarakallahu fikum bisa mencapai hasil nggih namor seperti hasilnya dua orang. Satunya na'amarakallahu bahkan untuk hasilnya satu orang saja enggak itu. Maka di sini dikembalikan pada syaratnya. Ya, pada kesepakatan antar orang-orang yang berserikat tadi. Ya kan ibn rahmah. Tahu oh ini bentot na'amarakallahu fikum ya. Upayanya luar biasa gitu ya. Ini biasa-biasa saja. Nanti kalau apa terkumpul na'amarakallahu fikum yang kuat ini dapat lebih banyak misalnya di awal disepakati di awal maka yang semacam ini enggak apa-apa tidak mengapa ya kan ini fitnah melarah mukmin barakallahu fikum ya kenapa al muslim ala syurutim ya muslim itu tergantung syaratnya ya kan ini fitnah melarah mukmin barakallahu fikum nanti kalau enggak seperti itu na'amarakallahu enaklah sampean amu ya oleh titik tapi bagian lak ya kan ini tentang menorah mukmin para kawan nah ini sangat diperhatikan oleh syariat na'amarakallahu fikum ya sehingga nanti tidak ada na'amarakallahu fikum khusumah ya antar orang yang berserikat tadi ya kan ini tentang menorah mukmin para kawan Ya. Dikarenakan ikhwan entah rahimakum jami'an. Akad isytirak inil amra kalafikum rawan yang namanya usumah. Ya, rawan yang namanya percekcokan. Namara kalafikum. Ikhwan fillah, kalau enggak disepakati di awal ya terkait dengan ketentuan-ketentuan perserikatan ya sudah namara kalafikum. Ya. Namara kalafikum. Itu akan banyak menimbulkan masa muskilah namara kalafikum. Ikhwan fillah, entah munjin para kalafikum. Kemudian faedah berikutnya. Siatus syariati. Hadis ini menunjukkan akan luasnya syariat Islam. Wadhalika. Demikian itu ditunjukkan. Bitanwi mawaridir rizq. Ya. Ditunjukkan dengan bermacam-macamnya, ya, ya. Ikhwan fillah entah menarah mukmin upaya dalam, ya, memperoleh rizki dan itu dibolehkan dalam Islam, selama memang tidak ada amara kalafikum hal-hal yang menamara kalafikum menerjang nas, ya, maka boleh amara kalafikum. Bahkan ikhwan entah menurut kuncian para kalafikum bertolak pada firman Allah Subhanahu wa taala namara kalafikum dalam surat Al-Baqarah ayat 30 namara kalafikum wallati khalaqalakum ma fil ardi jami'a dah cukup untuk menunjukkan betapa Islam itu namara kalafikum sangat luas dalam bab ini. Sehingga mengandung namara kalafikum ya ayat tersebut ikhwan rahimakumullah mengandung namara kalafikum kaidah berkaitan dengan urusan dunia secara keseluruhan namara kalafikum ya dari situ diambil kaidah namara kalafikum al aslu ya fil uqud halal ya hatta ya'ti ad-dalil ala tahrimi al aslu fi miyahina taharah ya hukum asalnya namara kalafikum terkait masalah akad semuanya hal akad jual beli akad nikah akad ini akad akhirnya semua halal sampai ada dalil yang apa yang melarang enam ya kan itu entah melarang hukum jual kalau ternyata namara kalafikum dalam akad tidak bertentangan dengan dalil tidak bertabrakan dengan dalil yang melarang akad apa saja boleh. Mau jual beli, mau ijarah, mau ini, termasuk akad isytirak, ya boleh. Kenal ya? Ya kan ini fitnah melarang mukminin para kalafik, ya, ya. Diambil juga faedah faedah dari ayat tersebut namor al aslu, ya, fi malabisina at-tahara, ya, hukum asalnya namor kalafikum baju-baju kita adalah suci, namor kalafikum. Ya, kan itu entah mulu. Dan banyak lagi. Namara kalafikum. Hukum asal namara kalafikum pada makanan kita itu halal. Ya, hukum asal pada namara kalafikum namara kalau pada minuman kita halal. Ya, itu dari ayat. Kan itu entah mulu namara kalafikum. Nah di sini kan entah mulu oleh makmum alif yaitu al imam. Muhammad bin Shalal Utsaimin mengambil faedah dari hadis tersebut namara kalafasi atau syariah. Ya, longgarnya syariah. Syariah itu longgar namara kalaf. Terkait masalah dunia loh ya. Ya. Jadi kalau masalah dunia namara kalafikum lakukan aja semuanya namara kalaf. Selama tidak ada dalil yang melarang. Ya, tapi kalau dalam masalah din, masalah agama enggak bisa. Ya, karena dalam masalah kamu itu al-asl fitini al-hadar. Hukum asal dalam masalah agama itu terlarang. Sampai melakukan apa saja terlarang. Tidak boleh. Nah, sehingga harus ditanya. Lu kamu kok melakukan ini? Ya, kamu nisbatkan kepada agama. Mana dalilnya? Baru ditanya dalilnya. Kan ya, mana dalilnya? Ya. Kalau dia mengatakan saya melakukan ini. Dalilnya ini. Berarti enggak apa-apa. Kan itu ya. Ya kan ini fitnah menarah mukmin syaitan para kalafik. Tapi kalau masalah dunia. Naam barakallahu fikum. Loh, sampean kok naam barakallahu fikum melakukan ini? Ya. Kan ibu tentah mengumum. Mana dia enggak cocok naam barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau sampean enggak boleh melakukan ini. Dalilnya ini. Baru naam barakallahu fikum. Ya. Ya kan ibu tentah. Kenapa? Hukum asal terkait masalah dunia, akad dan lain sebagainya itu adalah ya boleh halal naam barakallahu fikum sampai ada dalil yang melarangnya. Kan ibit entah luarah mengkumpulkan barakallahu. Di antaranya naam barakallahu fikum akad istirak, akad perserikatan, akad kongsi dan lain sebagainya. Dan itu semuanya tergantung syarat masing-masing. Yang ketiga faedah yang diambil dari hadis ini, anak disabil mal biturukil mubah jaiz. Bahwasanya mencari harta dengan cara-cara yang mubah itu boleh. Nawarokulawik. Ya, yang tidak diperkenankan adalah cara-cara yang secara nas diharamkan. Kayak nipu. Ya, nipu mansus manogosana falaisa minna. Hakata. Itu iktisab haram. Upaya yang haram. Naam barakallahu fikum. Rasulullah SAW datang ke pasar. Naam barakallahu fikum. Mendapati ada penjual. Ya khani fitun tahmin wa rahmukum jail barakallahu fikum. Beliau masukkan tangannya. Naam barakallahu fikum. Ke gundukan makanan. Ya. Naam barakallahu fikum. Ternyata. Wajada balalan. Dia dapatin naam barakallahu fikum. Di dalam tumpukan makanan itu. Ada basah-basah. Ya. Ditanya, mahada ya ba'i, apa ini nam ya ba'i? Ya penjual, hai penjual, naam warakulah. Atau mahada ya hada, gitu naam. Ya, apa ini naam warakulah? Ya. Naam, kata si penjual, asabahus sama. Naam warakulah, asabahus sama. Ditimpa hujan tadi malam, ya Rasulullah. Ya, ditimpa hujan dari langit. Ya. Tapi asabahus sama, naam warakulah. Ya kan ibu tentah mujian barakallahu. Ya. Maka kenapa kamu enggak taruh di atas nah barakallahu sehingga orang tahu. Nah barakallahu beliau kemudian melanjutkan manas sana palaisa. Sehingga iktisab semacam ini ya, iktisab haram. Ya, upaya semacam ini adalah upaya yang haram. Ya. Maka selama upayanya halal, mubah, nah barakallahu fikum. Dengan tidak adanya nas syariat yang menjelaskan akan haramnya, maka boleh dan halal. Jelas ya? Nawarakallahu jual beli. Nawarakallahu fikum tanpa nipu. Nawarakallahu fikum boleh. Ya kan ibit entah nawarakallahu jual barakallahu fikum jual beli tanpa riba. Boleh nawarakallahu fikum. Apapun bentuknya. Apapun itu apa akadnya. Jual beli dengan tanpa naam barakallahu fikum unsur ghurm wal ghulm naam barakallahu fikum dengan apa jelas barangnya naam barakallahu tidak ada tipuan tidak ada unsur naam barakallahu fikum untung rugi naam barakallahu fikum sebagaimana pada apa pada akad perjudian naam maka boleh naam barakallahu fikum kalau fitnah naam barakallahu fikum. Ikhwan fi din rahiman wa rahmukum jami'an barakallahu. Demikian dikatakan Syekh Muhammad bin Utsaimin, annak bisabil mal biturukil mubaha jaizun. Nah, barakallahu fikum. Bahwasanya mencari harta dengan cara-cara yang mubah itu boleh. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din rahiman wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Li'anna hadzan naw la syakka ayyusaitu na ba'dhum ba'dhan wa annahum rubbama yatasabaquna ayyum akthar intajan wa amala na'am barakallahu fikum. Dan ini akad ishtirak nah, tidak dilakukan lagi na'am barakallahu fikum mereka bisa saling membantu sebagian kepada sebagian yang lain ya akhirnya ditambah menawarah kemunculan barakallahu fikum. Dan mereka na'am barakallahu fikum terkadang dengan adanya akad ini bisa melakukan saling berlomba. Mana yang lebih banyak dapat hasil. Sehingga apa? ketika masing-masing punya semangat seperti itu, bisa jadi hasilnya akan lebih banyak daripada hanya sekedar dilakukan sendiri. Nah, ini termasuk mahasinus syariah. Sekali lagi ya, termasuk mahasinus keindahan syariat ketika syariat mempublikkan perkara ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi fi hadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ada pertanyaan, bagaimana nasib budak yang ditinggal mati oleh tuannya dikarenakan perangan atau yang lainnya ya, nah, barakallahu fikum. Apakah dia bebas atau pindah pemilik? Tidak. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah, rahimakumullah, barakallahu fikum. Al-mal itu ketika ditinggal mati oleh tuannya itu ada berapa hak, na'amaraqallah. Ya, dan itu harus ditunaikan, na'amaraqallah, dari harta itu, na'amaraqallah, sebelum na'amaraqallah fikum pindah kepemilikan. Ya. Enggak bebas gitu ya, na'amaraqallah. Kecuali memang na'amaraqallah fikum dari tuannya mentadbir. Ya, mentadbir. Ada nama yang namanya mudabbar. Budak itu namanya budak, apa disebut dengan mudabbar. Ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu. Jadi ketika dia statusnya masih budak, bukan dalam apa dalam akad tadbir, nah barakallahu fikum, maka nah barakallahu dia min jumlatil mal, termasuk sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Ya, maka ditunaikan dulu hak-hak harta, nah barakallahu fikum. Yang pertama nah barakallahu fikum ma'anutasisnya. Nah, kemudian utangnya. Kalau na'amaraqallahu fikum si pemilik tadi punya utang, na'amaraqallahu fikum dibayarkan utangnya. Nah, kemudian wasiatnya, na'amaraqallahu fikum baru. Nah, kalau ada ahli waris, ahli warisnya. Na'amaraqallahu fikum. Ya, jadi pertanyaan ini ya, saya ulangi lagi, na'amaraqallahu fikum, bagaimana nasib budak yang ditinggal mati oleh tuannya dikarenakan perangan atau yang lainnya? Apakah dia bebas atau pindah pemilik, ya. Maka kita katakan pindah pemilik, tidak bebas. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia, nah, barakallahu fikum, statusnya masih budak. Kecuali kalau semasa hidup, nah, barakallahu fikum, si tuan mengatakan anta hurun in mitu, namanya tadbir namanya. Ya, anta hurun in mitu, kampis, bebas kalau saya mati. Maka dengan kematian si tuan, nah, barakallahu fikum, budak itu bebas, otomatis. Ya. Otomatis langsung bebas. Ya kan ibu tentah menolak pemujuan barakallahu. Tapi kalau nggak ada akad itu, na'am barakallahu fikum, atau dia seorang na'am barakallahu budak wanita yang berubah status jadi ummul walad. Ya. Budak wanita yang apa? Berubah status jadi ummul walad. Jadi budak itu na'am barakallahu bisa di na'am barakallahu fikum dimanfaatkan oleh pemiliknya. Ya. Sesuai dengan kemauan pemiliknya. Kalau dia adalah seorang wanita, na'amaraqallahu fikum, halal baginya untuk diperlakukan seperti memperlakukan istri. Na'amaraqallahu fikum. Ya kan ini bintah menunjukkan barakallahu fikum. Ketika dia melahirkan anaknya, statusnya berubah jadi ummul walad. Ya kan ini bintah. Kalau sudah statusnya seperti ini, la yuba', enggak boleh dijual. Ya, wala yuhab, enggak boleh dihadiahkan ke orang lain. Wa in mata, kalau tuannya mati, langsung bebas otomatis. Yeah. Jadi kalau statusnya seperti ini, nah, mati langsung bebas. Nah, tapi kalau masih statusnya kinun, kinun itu budak murni. Yeah. Atau mukatab, atau mubaat, maka selama na'am barakallahu fikum, kalau dia kinun jelas, tidak murni, maka dia adalah harta secara utuh bagi pemiliknya. Tadi na barakallahu fikum. Ikhwan fillah tah majun barakallahu fikum. Kalau dia na barakallahu fikum mukatab, kalau masih ada harta kitabahnya itu meskipun hanya satu dirham, dia masih budak, belum bebas. Begitu ya. Na barakallahu fikum. Sampai ditunaikan satu dirham baru na barakallahu fikum dia bebas. Na barakallahu fikum. Atau dia mubaat. Ya. Meskipun hanya seper seribunya dari tubuhnya, na barakallahu fikum, dimiliki sama tuannya tadi, itu adalah tetap miliknya. Nih, na barakallahu fikum. Ya kan ditentah menurah makmujan barakallahu fikum. Sehingga na barakallahu fikum, kalau sudah itu, ketika meninggal, maka harta tadi memiliki lima hak yang harus ditunaikan sebelum na barakallahu fikum berpindah ke pemilikan. Jelas ya? Na barakallahu fikum. Jelas kalau sudah mati ya, na harta apapun bentuknya na barakallahu fikum akan pindah berpindah ke pemilikan. Paling tidak kepada ahli waris. Ya kan ini fitnah menurut pujian yang barakallah. Begitu ya. Nggak langsung bebas. Kecuali yang kita sebutkan tadi. Nah, barakallah. Ini yang ditemukan apanya? Afan, bagaimana kalau budaknya wanita? Yang diteringat apanya? Nah, kalau mungkin berkaitan dengan istirahat dengan itu dengan tadi itu nama rakalawik. Ya, kalau lebih tentah melarang mengucapkan barak. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Butuh nama rakalawikum kajian yang lebih itu, ya lebih mendalam terkait dengan istirahat fil amah nama rakalawikum. Ya, nah, apakah boleh dinikmati bareng-bareng? Itu nama rakalawik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Naktai ba'dal qadr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.